Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Ini sesi yang ketiga dari pertemuan yang ke-13 dari program Mafatihul Ilm, kuliah Mafatih Al-Ilm, dari kitab yang ketujuh dari silsilah akidah allati tunji minan nar. Kalau di urutan program, kitab yang ke-9. Baik, kita masih di pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan membaca bab yang ke-12. Berkata penulis rahimahullahu taala, babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Bab termasuk kesyirikan isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Al-isti'adah artinya talabul ghauts. Talabul ghauts. Meminta perlindungan. Dan isti'adah itu terkait dengan dia berlindung dari hal yang jelek, dari perkara yang tidak baik yang dia khawatirkan. Sebagaimana kata seorang penyair, ya man aludu fima uammiluhu wa a'udu wa man a'udu bihi fima uhadiruhu. Ya. Jadi al-lauth, al-liyad itu terkait dengan apa yang diharapkan. Kalau al-iyad, isti'adah, itu terkait dengan apa yang dia berlindung dengannya. Saya katakan tadi talabul ghauts, enggak ya. Ini al-isti'adah bukan istighatsah. Al-isti'adah, talabul audah. Dia meminta perlindungan, meminta untuk dijaga dari kejelekan. Al-isti'adah itu adalah al-iltija wal i'tisam wa taharruz. Ada tiga hal. Iltija, dia mengarah. Al i'tisam, berpegang teguh. Wa taharruz, berlindung dengannya. Berlindung dengannya. Ya. Jadi hakikat dari isti'adah, dia lari dari sesuatu yang dia khawatirkan kepada siapa yang melindunginya dan menjaganya dari hal yang dia khawatirkan tersebut. Itulah isti'adah. Jadi kalau dia beristi'adah kepada Allah, artinya dia berlari kepada Allah, berpegang kepadanya dan berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi inilah definisi dari isti'adah. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa isti'adah itu adalah ibadah. Memalingkan isti'adah kepada selain Allah, maka itu masuk di dalam apa? Masuk di dalam syirik akbar. Beliau akan bawakan dua dalil tentang hal ini. Dalil yang menunjukkan bahwa isti'adah adalah ibadah. Dan dia dari ibadah yang agung, Allah perintah di dalam banyak tempat di Al-Quran. Dan mutawatir dari hadits Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Maka dia sebagai ibadah tidak ada yang meragukan bahwa isti'adah adalah apa? Ibadah. Memalingkan isti'adah kepada selain Allah, ini hukumnya apa tadi? Syirik akbar. Hukumnya syirik akbar. Ya. Tetapi kalau dia beristi'adah kepada makhluk hidup dan hadir, maka itu dibolehkan, tidak ada masalah. Iya. Yang masuk di dalam kesyirikan itu yang dikatakan beristiadah kepada selain Allah, kalau dia beristiadah kepada orang yang mati atau orang yang gaib, tidak ada di situ, atau pada sesuatu tidak ada yang mampu akan sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau dia beristiadah kepada makhluk tapi hidup, hadir, dan dia mampu untuk hal itu, maka tidak ada masalah. Itu dari hal yang apa? Hal yang diperbolehkan. Jelas ya? Hal yang diperbolehkan. Karena itu boleh seorang itu berkata, a'udhu bika, a'udhu billahi, thumma bika. Saya berlindung kepada Allah, kemudian kepada engkau. Ini kalau makhluknya hadir. Ya. Dia mampu untuk hal tersebut. Nah, itu dibolehkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini hukum isti'adah. Jadi saya simpulkan bahwa isti'adah itu, isti'adah dia adalah ibadah. Dari ibadah yang sangat agung. Memalingkannya kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Tapi ada jenis isti'adah dibolehkan dengan 4 syarat. Kepada makhluk yang hidup, hadir, dan apa? Dia mampu melakukannya. 3 ya, pada makhluk dengan 3 syarat, dia hidup, hadir, kemudian apa? Dia mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya. Baik. Beliau bawakan sebuah ayat dan sebuah hadis. Dari ayat Al-Quran, kata beliau, وَقَوْلُهُ تَعَالَى dan firman Allah Ta'ala, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا. Firman Allah Ta'ala, dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu menambah dosa bagi mereka. Iya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang orang yang beristiadah kepada makhluk. Iya. Dia beristiadahnya kepada siapa? Kepada jin. Baik. Bagaimana bentuk istiadanya? Ayat ini ya, kita bicara ayat ini dulu. Jadi sekelompok lelaki dari manusia, dia beristiada kepada sekelompok lelaki dari apa? Dari jin. Ya, orang Arab itu dulu di masa jahiliyah, kalau mereka turun di sebuah lembah, atau turun di sebuah tempat yang angker, menakutkan, dan mereka khawatir atas dirinya, maka orang Arab itu berkata, a'udhu bisayyidi hadal wadi min sufaha'i qawmihi. Jadi dia berkata, saya berlindung kepada pemimpin lembah ini dari orang-orang bodoh dari kaumnya. Maksudnya dari kaumnya yang suka mengganggu. Maka dia berlindung dengan siapa? Pemimpinnya. Ya. Maka inilah kesyirikan mereka. Nah, tatkala jin melihat bahwa manusia kalau turun di lembah mereka berlindung seperti itu, takut kepada mereka, maka zaduhum rahaqa. Maka itu menambah rahaqa bagi mereka. Mereka justru bertambah takut, bertambah kehinaan. Ya. Bertambah kehinaan. Maka mereka dicela dengan ayat tersebut. Baik. Jadi tampak dari sini ya, bahwa isti'adah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah apa? Adalah perbuatan kaum musyrikin. Ya. perbuatan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Dan itu salah satu dari bentuk, sekian banyak bentuk dari kesyirikan mereka. Sekian banyak dari bentuk kesyirikan mereka. Baik. Hukum syirik dalam perbuatan ini itu terlihat pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan, Qul uhiya ilayya annaku istama'a nafarun minal jinni. Kemudian dikatakan yahdi ilar rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Nah, di situ bahasanya. Maka kami pun, kata orang yang beriman dari jin ini, rasul yang datang ini memberi hidayah kepada petunjuk, maka kami beriman terhadapnya dan kami tidak akan pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Nah, terus mereka ceritakan masa lalu mereka, kaum jin ini. Salah satunya ini kisahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan sekelompok jin, isti'adah ke mereka itu bentuk dari apa? Kesyirikan. Karena itu begitu taubat, mereka berkata, wala nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan berbuat kesyirikan terhadap Rabb kami dengan siapapun. Iya. Karena itu, dari sini bisa dipetik kesimpulan bahwa isti'adah itu kepada jin adalah apa? Adalah kesyirikan. Iya. Isti'adah kepada jin itu adalah kesyirikan. Maka seluruh bentuk isti'adah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai kesyirikan. Baik. Jadi kembali saya tegaskan sisi pendalilan penulis dari ayat. Di ayat ini dijelaskan salah satu dari bentuk kesyirikan kaum musyrikin, mereka beristiada kepada siapa? Kepada jin. Menunjukkan bahwa beristiada kepada selain Allah adalah syirik akbar yang merupakan bagian dari kebiasaan kaum musyrikin. Dan di sini disebut manusia ada laki-laki, jin ada apa? Laki-laki. Menunjukkan bahwa jin itu sama dengan manusia, ada laki-laki, ada perempuannya, dan mereka bisa berkembang biak. Iya, bisa berkembang biak. Dan jumlah jin itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Baik, ini pembahasan tentang alam jin. Ini ada buku-buku khusus yang membahas. Buku khusus yang membahas. Dan dia tidak masuk di dalam pembahasan akar-akar ilmu. Pembahasan jin itu pembahasan sampingan. Iya. Yang senang membaca, senang ini, bisa dia baca. Ada buku-buku yang bagus di situ. Jelas ya? Ada buku-buku yang bagus bercerita tentang alam jin. Baik. Kemudian beliau bawakan hadith. Ya. Kata penulis rahimahullah, wa an Khawla binti Hakimin radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Khawla bintu Hakim radhiyallahu anha. Nama lengkapnya Khawla bintu Hakim ibni Umayyah ibni Haritha As-Sulamiyah. Kunya beliau Ummu Syarik. Ummu Syarik. Ya, ada yang berkata bahwa Khawla ini perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Yang disebut di surah Al-Ahzab itu. Baik. Kata Umar bin Abdul Aziz, ni'matil mar'atus salihah. Khawla ini sebaik-baik perempuan yang salihah. Radiyallahu anha. Anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam hal ilmu itu sama. Siapa yang giat dalam belajar menuntut ilmu, dia dapat ilmu. Karena itu betapa banyak dari hadis-hadis Rasulullah diriwayatkan oleh siapa? Oleh para perempuan. Bahkan salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Karena itu menonjol dengan ilmu itu bukan untuk laki-laki saja. Iya, umumnya itu suami gurunya istri. Kan begitu? Tapi ada juga dalam biografi rawi itu suami berguru ke istrinya. meriwayatkan dari istrinya, seperti Urwah ibn Zubair. Dia punya istri namanya Fatimah bintul Mundir. Itu ada riwayat-riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Urwah meriwayatkan dari istrinya Fatimah. Fatimah meriwayatkan dari Aisyah. Jelas ya? Baik. Jadi terkait dengan masalah ilmu, ya tidak mesti laki-laki itu yang selalu mendominasi. Ya perempuan bisa. Apalagi dia adalah seorang yang semangat di dalam menuntut ilmu dan belajar, ya sesuai dengan jalur dan metodenya. Khawla bintu Hakim berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat. Faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammat. Artinya saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan segala makhluknya, segala yang dia cipta. Iya. Jadi siapa yang singgah di sebuah tempat, lalu dia baca doa itu, lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Maka tidak ada suatu apapun yang akan membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat itu. Iya. Rawahu Muslimun. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Sebelum kita bahas kandungan dari hadits ini, sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala ya dengan hadits itu sangat jelas ya. Baik. Baik, kita lanjutkan 5 menit ya. Jadi sisi pendalilannya dari hadits di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Artinya berlindung dengan sifat-sifat Allah. Maka isti'adah dengan nama Allah, isti'adah dengan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya itulah ibadah. Itu adalah apa? Ibadah. Beliau ingin menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Jadi kalau dia sudah ibadah, kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, dan hadits ini banyak kandungan pelajaran di dalamnya, sebagaimana yang disebut oleh penulis di sini. Baik, kita jelaskan ya. Man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat. Ini kalau dia perjalanan, singgah di mana saja? Apakah di tempat tujuannya atau di tengah jalan dia singgah? Lalu dia baca doa ini, maka dia akan dijaga, tidak akan dibahayakan oleh apapun. Ya. Tidak akan dibahayakan oleh apapun. Tapi ini perlu diperhatikan kalimatnya ya. A'udhu bikalimatillahi tamat. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Ini kata ta'awud, a'udhu. Ini harusnya kita kaji lebih mendalam ya. Tentang kandungannya. InsyaAllah kita akan kaji nanti di tafsir surah-surah pendek. Ini tafsir kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ini harusnya direnungi kata a'udzu di sini. Itu terkandung di dalamnya bentuk-bentuk dari penghambaan kepada Allah. Dari bentuk dia bersandar penuh kepada Allah, bertawakal kepadanya. Ya, menyerahkan segala urusan untuknya, ada juga makna ikhlas di dalamnya, ada makna rasa takut dan harapan. Ya. Dengan dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi kalimatillah, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, kalimat-kalimat Allah itu terbagi dua. Ada kalimat-kalimat kauniyah dan ada kalimat-kalimat apa? Syar'iyah. Ada kalimat kauniyah qadariyah dan ada kalimat syar'iyah diniyah. kalimat syar'iyah diniyah. Kalimat syar'iyah diniyah itulah Al-Qur'an, itulah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk di dalam hadis qudsi. Iya, itu kalimat-kalimat diniyah syar'iyah namanya. Adapun kalimat kauniyah, iya. Kalimat kauniyah, ya maka inilah dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan ini hadis a'udzu bikalimatillahit tammat ini mencakup dua-duanya, kalimat kauniyah dan apa? Syar'iyah. Jadi berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Iya. Dan terdapat bahwa kalimat itu adalah kalam, dan kalam Allah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan terhadap kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah apa? Adalah makhluk. At-tammat yang sempurna. Sempurna itu artinya yang penuh dengan kejujuran dan penuh dengan keadilan. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Telah sempurna kalimat Rabbmu dengan penuh kejujuran dan penuh keadilan. Iya. Penuh kejujuran dan penuh keadilan. Dia sidq di dalam akhbar dan adalun fil ahkam. Iya. Itulah kalimat-kalimat. Baik. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia cipta. Apa yang dicipta dari ciptaan Allah, makhluk yang ditakdirkan, ini yang ada kejelekannya. Itu yang ada kejelekannya. Baik, maka berlindung dari kejelekan seluruh yang dia cipta. Dan ini luar biasa ya. Perlindungan luar biasa. Karena seorang hamba itu berlindung dari segala kejelekan. Kejelekan itu asyar, itu adalah penamaan universal yang mencakup sesuatu yang buruk, yang rusak, yang zalim, perkara yang mengandung dosa, keburukan dan kekejian. Itu semuanya masuk dalam kata asyar. Iya, masuk di dalam kata asyar. Cakupannya dua. Padahal yang mengandung kepedihan dan apa yang membawa kepada kepedihan itu. Nah, jadi ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluk, kita berlindung dari segala hal. Baik. Dan hadis ini dari hadis-hadis yang merupakan bekal seorang muslim di dalam kehidupannya. Kalimat ringkas ya, tapi luar biasa manfaatnya. Dan ini juga telah datang di dalam sebuah riwayat yang lain bahwa ini termasuk dzikir yang dibaca kapan? Pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kami mengetahui kebenaran hadis ini dari dalil dan dari percobaan. Ya, kata Al-Qurtubi, semenjak saya mendengarkan hadis ini, saya amalkan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan saya. Sampai suatu saat saya tinggalkan, maka saya di suatu malam disengat oleh kalajengking. Ya, baru dia merasa, kok bisa? Sebelumnya dia digigit kalajengking pun tidak ada masalah. Ya, kok bisa? Maka dia pun berpikir. Kata Al-Qurtubi, ternyata saya lupa membaca doa ini. Saya lupa membaca apa? Doa ini. Baik, maka doa ini padahal dia ringkas, tapi di dalamnya terdapat kandungan yang apa? Kandungan yang mendalam. Baik, kita sholat isya dulu. InsyaAllah ta'ala setelah sholat isya kita akan lanjutkan pembahasan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.